Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Omar dari Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya punya anak angkat, ijazah, akte, semua atas nama saya dan suami saya. Namun setelah besar, ibunya datang. Dia tidak ikhlas bahwa semua atas nama saya dan suami saya. Itu hukumnya bagaimana, Buya? Dan apa yang harus saya perbuat? Mengangkat anak, hukum mengadopsi anak. Mengadopsi anak dalam arti merawat anaknya orang lain adalah sebuah kemuliaan. Apalagi jika anak yang kita rawat tadi punya masalah dalam urusan keluarga, mungkin dia tidak berbapak, lahir dari perut yang diuji oleh Allah dengan zina, atau mungkin dia yatim piatu, atau mungkin dia yatim, atau tidak tahu seorang anak yang dibuang di pinggir jalan, tidak tahu siapa orang tuanya. Anda menolong dia, mengadopsi dia adalah istimewa. Merawat anak yatim Anda istimewa. Ingat, istimewa. Tapi ingat, makna mengadopsi adalah merawat tanpa merubah nasabnya. Tapi kalau Anda mengambil anaknya orang lalu nasabnya Anda nisbatkan, Anda sambungkan kepada Anda, ini yang haram. Anda tidak boleh mengadopsi lalu merubah namanya menjadi bin Anda. Itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya karena merubah nasabnya seseorang. Sebab akan rancuh. Contoh, jika ada orang yang bukan anak saya, misalnya, lalu saya masukkan menjadi bin saya, dia akan urusan banyak hal, urusan kemahraman dengan anak-anak, menjadi seperti saudara, hak warisnya dia bakal diambil oleh anak saya, terus akan menjadi bermasalah. Maka merubah nasab itu yang tidak boleh. Kalau merawat istimewa, tapi merubah nasab yang tidak diperkenankan. Kemudian setelah itu, bagi yang sudah terlanjur, bagaimana ini? Sudah terlanjur dirubah nasabnya. Bagaimana? Ya biarkan, kalau akta dirubahkan susah. Lewat macam-macam. Ya tinggal nanti setelah anak itu kematangan mentalnya sudah cukup, siap, ya dijelaskan saja. Bahwasanya bapaknya telah meninggal dunia atau bagaimana. Khususnya yang bapaknya mungkin tidak ada karena ibunya melahirkan dia dari zina, awas jangan dibongkar. Bilang saja kepada anak tersebut, bapakku di mana kalau begitu? Bapakmu meninggal dunia. Kena gempa atau kenapa? Bapakmu meninggal dunia. Dan aku pungut adalah dari ini. Jangan disebut, kamu anak zina, nak. Aku menemukan di rumah sakit, nak. Aku jangan dihinakan dia. Awas, hati-hati. Selagi kita ingin memuliakan seorang, sempurnakan pemuliaan tersebut. Ingat, jangan dirubah nasabnya. Tadi, nasabnya dirubah. Ya kan? Kalau nasabnya dirubah, haram. Harus dikembalikan. Kalau seandainya harus dijelaskan, biarpun di aktenya nggak bisa dirubah, ya karena akte sih dirubah susah. Selagi bisa dirubah, tetap dikembalikan. Bapaknya siapa dia? Selagi bukan anak Anda, jangan dianggap sebagai anak dalam urusan akte. Karena adalah masalah waris segala macam. Ini panjang ceritanya. Baik, kemudian tadi ibunya mencari. Ya ibunya lebih berhak untuk mengambilnya dia pada akhirnya. Ibunya berhak untuk mengakuinya. Adapun masalah mau atau tidak urusan sang anak. Mungkin ibunya tidak pernah merawatnya, anaknya tidak merasa nyaman. Tapi ingat, siapapun Anda, biarpun ibu Anda tidak pernah merawat Anda, ibumu tetap ibumu. Tidak boleh ada dendam di hati Anda kepada ibu seperti itu. Jadi selesai. Jelas, akte dan sebagainya tidak boleh kita merubah nasab. Kalau merubah nasab, hendaknya segera dikembalikan. Kapan mengembalikan? Kalau tidak hari ini, nanti setelah kematangan mental anak tersebut. Jangan sampai dibikin down, pikirannya rusak. Lalu menjadi broken, rusak, merasa tidak punya bapak. Berarti Anda telah merusak seseorang. Harus tepat waktunya. Yang jelas, kalau Anda ingin mengadopsi seseorang, jangan dirubah nasabnya. Wallahu a'lam bishawab.